الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد. أيها الإخوة في الله، sambil menunggu kedatangan Fadilatul Syekh Abu Malik Ali Al-Mash'ari hafizahullah ta'ala, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada para ikhwah sekalian berkaitan dengan program yang akan kita jalankan insyaallah ta'ala selama keberadaan beliau di ma'ahad yang kita cintai ini, bahwa semenjak beliau datang, bahkan semenjak beliau ketika masih berada di Madinah, beliau telah menyampaikan kepada saya bahwa saya datang untuk memberi faedah kepada para ikhwah sekalian, kepada para ikhwan yang menginginkan untuk mendalami ilmu syar'i semampu beliau. Sehingga tujuan beliau datang ke sini memang untuk menyibukkan diri beliau sendiri dan menyibukkan para ikhwah untuk menjadikan prioritas kegiatan utama kita adalah menuntut ilmu. Dan kita telah mengetahui begitu banyak keutamaan yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam tentang seorang hamba yang diberi kemudahan untuk memahami agama Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk itu beliau datang untuk ifadah al-ikhwah, memberi manfaat dan memberi faedah. Dan tentu kita pun bersiap untuk menyambut kesungguhan beliau untuk menyampaikan faedah-faedahnya kepada kita, sehingga beliau akan merencanakan beberapa program, di antaranya ada program khusus, yang mana program khusus ini melibatkan para santri senior, demikian pula para guru dan pengajar, dan ikhwan yang siap untuk mengikuti pendidikan tersebut secara kontinu dan berkala dengan berbahasa Arab, dengan syarat-syarat yang mungkin sebagian kita telah mengetahuinya. Demikian pula di samping itu ada pelajaran-pelajaran yang bersifat umum. Ada yang berbahasa Arab, ada pula yang akan diterjemahkan insyaallah ta'ala. Di antara pelajaran yang rutin yang akan beliau sampaikan, yang itu bersifat darus umum, pelajaran umum di ma'ahad kita ini, setiap ba'dal asr beliau akan mengkaji kitab salah satu karya dari Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir Sa'idi rahimahullah ta'ala, yaitu kitab Bahjatu Qulubil Abrar wa Qurratu Uyunil Akhyar fi syarhi jawamil akhbar karya al-allamah as-sa'idi rahimahullahu ta'ala. Setiap hari setelah asar, penjelasan secara ringkas, pelajaran yang ringkas kurang lebih 1/4 jam atau 20 menit yang boleh diikuti oleh siapapun, bersifat umum bagi para ikhwah. Dan bagi yang belum memahami bahasa Arab dengan baik dan benar, dianjurkan pula untuk duduk, karena keutamaan majlis dzakal qaum la yashqa bihim jalisuhum, itu adalah kaum yang tidak sengsara, tidak merugi orang yang duduk bersama mereka, sekedar duduk. Dan apabila seorang continue untuk duduk mendengarkan, insyaallah lama kelamaan akan bertambah kosakata-kosakata dalam bahasa Arab. Mungkin hari ini yang dia hanya memahami na'am la, besoknya sudah ada tambahan kata yang lain. Ya. Oh, ini kalau Syekh ngomong ini berarti maksudnya ini. Kalau Syekh ngomong ini maksudnya seperti ini. Itu akan diketahui dengan membiasakan diri. Termasuk di antara cara mempercepat dalam berbahasa Arab adalah membiasakan mendengarkan kalimat-kalimat Arabiyah. Tentu mendengarkan secara langsung melalui lisan itu lebih mudah untuk kita pahami ketika kita berinteraksi langsung dibanding ketika kita mendengar melalui audio, ya, yang hanya sekedar kita mendengarkan tanpa melihat secara langsung. Maka diharapkan bagi ikhwan waktu yang sedikit, 15 menit, 20 menit, tidak banyak, duduk untuk mendengarkan apa yang beliau sampaikan. Ya, kalau mungkin di hari-hari pertama dia masih menganggap itu bahasa planet, hari-hari berikutnya dia sudah mengetahui bahwa oh ternyata Syekh berbahasa Arab, bukan bahasa alien atau bahasa planet. Ternyata beliau berbahasa Arab gitu. Jadi memang harus dibiasakan. Pendengaran kita harus terbiasa mendengarkan kalimat-kalimat Arabiyah. Nah, kemudian juga nanti ada daurah rutin insyaallah taala setiap bulan akan kita adakan secara rutin, seperti dua hari yang akan kita jalani pada hari ini, hari Sabtu, demikian pula hari yang berikutnya, hari Ahad. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi kemudahan kepada kita untuk mengambil faedah ilmiah dari untayan-untayan nasihat ilmu yang beliau sampaikan kepada kita. Dan sangat penting ma'asyarul ikhwah rahimakumullah membiasakan untuk membawa buku tulis, membawa pulpen untuk mencatat faedah-faedah yang bermanfaat insyaallah taala, baik di hari-hari kita atau di masa-masa mendatang. Hal itu akan bermanfaat untuk diri kita pribadi, demikian pula untuk para ikhwah sekalian. Maka insyaallah taala kita memulai sesi yang pertama pada hari ini. Fal yatafaddal syekhuna barakallahu fikum. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر الأحبة، الحمد لله الذي يسر لنا هذا اللقاء المبارك الذي نسأل الله أن يجعله مباركا في هذا المسجد المبارك وفي هذا المعهد المبارك. نحمد الله جل وعلا أن يسر لنا الوصول إلى دار بين آباء وإخوان، آباء كرام وإخوان أفاضل. الحمد لله الذي يسر لنا الوصول إلى هذه القلعة المباركة وهذا المعهد العلمي المعروف بالنفع والمعروف بنشر الخير، هذا المعهد الذي سمعنا به قبل أن نراه، هذا المعهد الذي ما جاءه أحد يدعو ويعلم إلا ارتاح له فيما نعلم وفيما نحسب. فنسأل الله أن يديم هذه النعمة علينا وعليكم وأن يعيننا على شكرها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. Setelah beliau mengucapkan dan menyampaikan khutbatul hajah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh dan seterusnya, lalu membaca tiga ayat yang masyhur yang biasa dibaca oleh para penceramah, lalu kemudian beliau mengatakan, amma ba'd, sesungguhnya ucapan yang paling benar adalah firman Allah Subhanahu wa taala, dan sebaik-baik bimbingan adalah bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan seburuk-buruk perkara adalah perkara-perkara yang baru di dalam agama ini, karena setiap perkara yang baru di dalam agama ini adalah bid'ah, dan setiap bid'ah adalah kesesatan, dan setiap kesesatan tempatnya di dalam neraka. Para ikhwah sekalian yang kami cintai, kita memuji Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kemudahan kepada kami untuk melakukan pertemuan yang berberkah ini, yang kami memohon kepada Allah Azza wa Jalla menjadikannya sebagai pertemuan yang diberkahi di masjid yang penuh berkah ini dan di ma'had yang penuh berkah ini. Kami memuji Allah Tabaraka wa ta'ala yang memberi kemudahan kepada kami untuk sampai ke tempat ini, bertemu di antara para orang tua, demikian pula para ikhwan, orang-orang tua yang mulia dan para ikhwan yang memiliki keutamaan. Dan segala puji milik Allah Azza wa Jal yang telah memberi kemudahan kepada kami untuk sampai di tempat yang penuh berkah ini, ma'had yang dibangun di atas ilmu, yang telah diketahui keutamaannya dan menyebarkan kebaikan, yang mana kami telah mendengarkan ma'had ini sebelumnya, sebelum kami melihatnya, di mana tidaklah setiap orang yang datang ke tempat ini melainkan dia mengetahui apa yang dimiliki dari ma'had ini berupa keutamaan. Kami mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa melimpahkan dan menjadikan kenikmatan ini menetap pada diri kita, dan kami diberi taufik oleh Allah Azza wa Jalla untuk senantiasa mensyukurinya, bersyukur atas nikmat yang Allah Azza wa Jalla berikan. Hadzal ma'had al-mubarak ni'matun min Allah 'azimah, تحتاج منا إلى شكر. Ma'had yang penuh berkah ini merupakan nikmat yang besar yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang sangat butuh bagi kita untuk mensyukurinya. Wa man syakara zadahu Allah ni'matan wa na'ima, fa inna syukra yuaddi ila al-mazid, la in syakartum la azidannakum. Barang siapa yang bersyukur, maka Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan kepadanya kenikmatan, sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum, apabila kalian bersyukur niscaya aku akan menambah kepada kalian kenikmatan-kenikmatan tersebut, maka dengan bersyukur akan menyebabkan bertambahnya kenikmatan. Adamu syukri yuaddi ila zawal, فكم من إنسان لم يشكر الله على هذه النعمة أو غيرها من النعم فزالت عنه هذه النعمة. Dan tidak bersyukur atas nikmat ini akan menyebabkan hilangnya kenikmatan itu. Berapa banyak dari manusia yang mereka tidak bersyukur atas kenikmatan yang Allah berikan, atau kenikmatan-kenikmatan yang lainnya, yang menyebabkan hilangnya kenikmatan itu dari mereka. Al-aishu fil ma'had aishun fil afiyati liman waffaqahu Allah, wa ghairu dhalika ta'ridun lil bala'i wa ghairi dhalik. Menetap dan tinggal di sebuah ma'ahad merupakan kehidupan yang mana seseorang merasakan ketentraman bagi seorang yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun selainnya, tinggal di tempat selain ma'ahad itu akan menyebabkan seorang terjatuh ke dalam musibah dan yang lainnya. Faman 'asha fi ma'hadin 'ilmin fi ayyi baladin kan wa fi ma'hadin نظيف نقي فقد عاش نعمة وعافية. Barang siapa yang hidup di sebuah ma'had, ma'had yang dibangun di atas ilmu, di negeri mana saja di mana ma'had tersebut ma'had yang bersih, bersih dari berbagai macam penyimpangan, maka sungguh dia telah hidup dalam sebuah kenikmatan dan ketentraman. Faman kana ya'ishu hadhihi an-ni'mata mubasharatan wa hadhihi al-'afiyata mubasharatan fa 'alayhi an yuhafidha 'anha 'alayha wa an yukmila sya'nahu wa halahu fiha. Maka siapa yang diberi kesempatan untuk hidup dalam kenikmatan ini, tinggal di sebuah ma'had dan dia berinteraksi langsung di dalam ma'had tersebut, maka hendaknya dia senantiasa menjaga dan memelihara kenikmatan tersebut dan berupaya untuk menyempurnakan hal-hal yang terdapat di dalamnya. Wala yaliqu biman waffaqahu Allah lil 'aysh fi hadhihi an-ni'am wa mukhalatati ahli as-salah wal bu'd 'an ash-shahawati wash-shubuhat لا يليق به أن يترك نفسه وهواها بل عليه أن يجاهد نفسه في إصلاح حاله وقربه من الله جل وعلا وتعاهد نفسه. Maka seorang yang diberi nikmat untuk hidup di ma'had tidak sepantasnya bagi dia untuk hidup ketika dia hidup dalam kenikmatan ini lalu kemudian dia menelantarkannya. Dia telah berkumpul dengan orang-orang yang baik dan dia telah menjauhkan diri untuk berkumpul dengan orang-orang yang terjatuh ke dalam syubhat dan penyimpangan, lalu kemudian dia menelantarkan dirinya sendiri berjalan bersama dengan hawa nafsunya. Maka hendaknya seseorang yang telah diberi kesempatan untuk tinggal, untuk berjihad melawan jiwanya, melawan hawa nafsunya, untuk senantiasa berusaha untuk memperbaiki dirinya dan senantiasa mengoreksi dirinya. Wa alaihi عندما يتذكر هذه النعمة وغيرها من النعم وهذه العافية وغيرها من العافيات وغيرها من العافية عليه أن يدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو فيقول اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك. Maka seseorang yang diberi kenikmatan ini hendaknya dia senantiasa mengingatnya, kenikmatan yang Allah Azza wa Jalla berikan kepadanya, demikian pula yang lainnya. Maka hendaknya dia memperbanyak berdoa dengan doa yang biasa diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari hadis Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau biasa berdoa, Allahumma inni a'udzu bika min zawali ni'matik, ya Allah aku berlindung diri kepadamu dari hilangnya kenikmatan yang kau berikan kepadaku, wa tahawwuli afiyatik, dan berpindahnya ketentraman, ketenangan kepada kegelisahan. Wa faja'ati nikmatik wa jami' sakhatik, dan aku berlindung diri kepadamu dari datangnya musibah dalam kondisi tiba-tiba, demikian pula seluruh hal-hal yang menyebabkan kemurkaanmu. Fa kam min insanin 'asha fi amakin al-khair wastawtana biqa' al-'ilm وكان فيها مدرسا ومعلما فجاءت فتنة من شهوة أو شبهة فأخرجته عن هذه النعمة اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك. Berapa banyak dari manusia yang sebelumnya dia tinggal di tempat-tempat yang penuh dengan kebaikan dan dia telah menetap di tempat-tempat yang di sana terdapat ilmu dan di sana ada pengajar, ada guru yang mengajarkan kepadanya kebaikan. Lalu kemudian tatkala datang fitnah, baik fitnah yang menyangkut tentang syahwat atau fitnah yang menyangkut tentang syubhat, hal itu menyebabkan dia keluar dan meninggalkan kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan sebelumnya. Maka kita berlindung diri kepada Allah dari hilangnya kenikmatan itu. Wa ka'anni bi ikhwatin afadil qad ja'u min ma'ahid ukhra wa mawadhi'a mutafarriqah ka'annahum yaqulun wa nahnu fi ma'ahidina hal nahnu fi ni'matin wal jawab fi ayyi makanin kunta ayyuhal muslim ta'budullaha تبتعد عن الفتن فأنت في خير عظيم. Dan mungkin saja aku mengetahui ada beberapa ikhwah yang mulia yang datang dari tempat-tempat yang lainnya yang berbeda-beda atau datang dari ma'ahad yang lain. Seakan-akan mereka bertanya, lalu bagaimana dengan kami yang tinggal di ma'ahad-ma'ahad kami, di tempat-tempat tinggal kami? Apakah kami pun berada di atas sebuah kenikmatan? Maka beliau mengatakan, dimanapun engkau berada, selama engkau beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan engkau menjauhkan diri dari berbagai macam fitnah, maka sesungguhnya engkau berada dalam kebaikan yang besar. وهناك إخوة أفاضل جاءوا من خارج هذا المعهد وكأنهم يسألون فيقولون نحن لا نستطيع العيش في المعهد ولا نستطيع الإقامة والسكن فيه فماذا علينا وهل نحن محرومون من هذه النعمة؟ والجواب إن الله سبحانه وتعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها والنبي صلى الله عليه وسلم يقول وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وقد أمرنا الله ورسوله بمجالسة أهل الصلاح وغشيان والإتيان إلى أماكن الخير وحبب إليه المساجد فكانت أحب البقاع إلى الله فالذي عليك أيها الفاضل أيها العبد المسلم يا من تسكن مع أهل الدنيا في دنياهم الذي ينبغي عليك أن تتعاهد نفسك وأن تكثر من التردد والزيارة لأهل الخير وأماكن الخير وأماكن العلم وبقاء الذكر فإن في ذلك جلاء لما يغشى الصدور من الضان والصدى والقسوة والأمراض فالخلاصة يا من تسكن خارج أماكن الخير والعلم والصلاح عليك أن لا تهمل نفسك وعليك أن تتعاهد نفسك في كل فرصة تجد فيها فراغا تتعاهد نفسك فتحضر درسا وتسمع موعظة وتزور إخوانا فيحصل لك الخير بإذن الله جل وعلا. Dan di sana ada pula beberapa ikhwah yang mulia, di mana mereka menetap dan tinggal di luar ma'had. Seakan-akan mereka bertanya, kami belum mampu untuk tinggal di ma'had dan menetap di dalamnya. Apa konsekuensinya bagi kami? Apakah kami telah tercegah dari kebaikan yang banyak? Maka jawabannya adalah Allah Azza wa Jal berfirman, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Demikian pula Allah Azza wa Jal berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seorang hamba kecuali dalam batas kemampuannya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum. Apabila aku memerintahkan kalian untuk melakukan sesuatu, maka kerjakanlah semampu kalian. Maka Allah Azza wa Jal dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam telah memerintahkan kita untuk duduk bersama dengan orang-orang yang baik dan mendatangi tempat-tempat yang penuh dengan kebaikan. Dan tempat yang paling dicintai adalah masjid. Masjid adalah merupakan tempat yang paling dicintai Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hendaknya engkau wahai seorang muslim yang tinggal menetap bersama dengan ahli dunia yang hidup dalam dunianya, sepantasnya bagimu untuk senantiasa mengoreksi, melakukan introspeksi terhadap dirimu, di mana hendaknya engkau memperbanyak untuk mengulang-ulangi mendatangi tempat kebaikan, berziarah ke tempat-tempat yang penuh dengan kebaikan tersebut, maka itu dapat menyembuhkan hati-hati yang terdapat di dalam dirimu dari hal-hal yang dapat mengeraskan hati, yang dapat merusak dan menyebabkan timbulnya berbagai macam penyakit hati tersebut. Maka kesimpulannya bahwa tatkala engkau tinggal di luar dari tempat-tempat yang penuh dengan kebaikan tersebut, maka wajib bagimu untuk tidak menyia-nyiakan dirimu, namun hendaknya engkau melakukan pengoreksian dalam setiap kesempatan ketika engkau menemukan kekosongan waktu, lalu engkau mendatangi tempat-tempat kebaikan, mendengarkan nasihat, mendengarkan pelajaran, engkau mengunjungi para ikhwah, maka insyaallah ta'ala engkau akan meraih kebaikan yang besar. فلا تسمح لنفسك بالابتعاد كثيرا عن أهل الخير والصلاح قدر المستطاع. Jangan engkau membiarkan dirimu untuk menjauhkan diri dari orang-orang yang berjalan di atas kebaikan semampu yang engkau lakukan. Wa ahlul khairi was salah min ahli sunnati bi fadlillahi fi kulli makan. Fala udhra lil insani fil ibtida'i anhum. Orang-orang yang berjalan di atas kebaikan dan yang saleh dari ahlus sunnah, walhamdulillah mereka ada di setiap tempat, maka tidak ada udzur bagi seorang untuk menjauhkan diri dari mereka. Wa idza ra'aita nafsak tabta'idu qalilan qalilan an ikhwanik wa an amakinil khair fa'lam anna asy-syaitana bada'a yastadrijuka likay يصطادك ويهجم عليك بعيدا عن أي منقذ. Apabila engkau melihat dirimu mulai menjauh sedikit demi sedikit, menjauhi teman-temanmu, menjauhi tempat-tempat yang penuh dengan kebaikan, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya syaitan telah mulai untuk memancing kamu dan menyerang kamu sehingga engkau menjauhi kebaikan-kebaikan tersebut. هذه المجالس المباركة يحرص الشيطان على إبعادك عنها. Majelis-majelis yang penuh berkah ini, syaitan itu sangat bersemangat untuk menjauhkan kalian darinya. لأنها طريق إلى الجنة. Sebab majelis-majelis ini merupakan jalan menuju surga. وَلِأَنَّهَا عِلَاجُ الْقُلُوبِ. Dan disebabkan karena majelis-majelis ini merupakan pengobat bagi hati-hati manusia. وَلِأَنَّ فِيهَا مَغْفِرَةَ الذُّنُوبِ. Dan karena di dalamnya terdapat ampunan dari dosa-dosa. وَلِأَنَّ فِيهَا تَصْحِيحُ السَّيْرِ إِلَى اللَّهِ. Dan di dalamnya terdapat pembenaran dan pengoreksian untuk berjalan menuju Allah Azza wa Jal. فيها الدواء والشفاء. Dan di dalamnya terdapat pahala yang besar dan obat. فيها الخير والبركات. Dan di dalamnya terdapat kebaikan dan keberkahan. فيها راحة القلوب. Dan di dalamnya terdapat sesuatu yang menenangkan hati-hati. فيها اطمئنان القلوب. Dan di dalamnya terdapat sesuatu yang menenteramkan hati-hati kita. فيها انشراح الصدور. Dan sesuatu yang melapangkan dada-dada kita. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. Ketahuilah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala menenangkan hati-hati kita. فلهذا وأمثاله. فلهذا وأمثاله يحرص الشيطان على إبعادك عنها. Maka oleh karena itu terhadap hal-hal yang seperti inilah syaitan sangat bersemangat untuk menjauhkan kalian darinya. فجاهد نفسك على أن تجعل لك وقتا تعاهد نفسك فيها. Maka hendaknya engkau bersungguh-sungguh untuk berjihad melawan dirimu untuk menjadikan ada satu waktu di mana engkau hendaknya senantiasa melakukan pengoreksian diri. هذه المجالس هي طريقك إلى الجنة. Majelis-majelis yang seperti ini adalah merupakan jalan bagimu menuju surga. هذه البقاع هي رياض الجنة. maka tempat-tempat yang seperti ini adalah merupakan taman-taman surga. Hadhihi al-majalis hiya an-na'imul muajjal. Dan majelis-majelis yang seperti ini merupakan kenikmatan yang disegerakan oleh Allah. An-na'imu as-sahihu naw'an. Na'imun yadhuquhu al-'abdu al-mu'minu fid dunya. Kenikmatan yang benar itu ada dua macam. Kenikmatan yang dirasakan oleh seorang mukmin dalam kehidupan dunia. Wa na'imun yadhuquhu al-mu'minu fil jannah. Dan yang kedua adalah kenikmatan yang dirasakan oleh seorang mukmin di dalam al-jannah. Man lam yadhuq hadha an-na'im, man lam yadhuq hadhihi al-halawa fi hadhihi ad-dunya, lan yadhuq dhalika an-na'im fi yawm al-qiyamah. Barang siapa yang tidak merasakan kenikmatan dan tidak merasakan kelezatan nikmatnya dalam kehidupan dunia ini, maka dia tidak akan merasakan kelezatan nikmat di akhirat. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhala Allahu lahu bihi tariqan ila al-jannah. Barang siapa yang menempuh satu jalan dengan tujuan untuk menuntut ilmu, maka Allah Azza wa Jalla memudahkan baginya jalan menuju surganya. Na'imul jannati huwa mawdhu'una fi hadhihi al-liqa'at. Dan kenikmatan surga adalah merupakan judul pembahasan kita dalam daurah kali ini. Min al-an istahdhir fi niyyatika wa qalbik annaka tasluku tariqan ila al-jannati wan-na'im al-muqim. Maka dari sekarang hendaknya engkau menghadirkan di dalam dirimu bahwa engkau sedang menempuh satu perjalanan menuju kepada surga dan kenikmatan yang abadi. Na'imul jannati mawdhu'un 'adzim wal kalamu fihi katsirun jiddan. Tentang kenikmatan surga adalah merupakan judul pembahasan yang sangat agung dan penjelasan tentangnya itu sangat panjang sekali. Na'imul jannati fihi as'ilatun katsiratun jiddan. Tentang kenikmatan surga di sana banyak sekali pertanyaan-pertanyaan tentangnya. Sanuhawilu al-ijabata fi hadhihi al-liqa'ati al-arba' ala ma tayassara minha. Dan kita berusaha untuk menjawabnya dalam empat pertemuan ini apa yang mudah untuk kita jawab. Ma hiya al-jannah wa ma huwa na'imul jannah? Apakah yang dimaksud al-jannah itu? Dan apa pula kenikmatan dari surga itu? Limadha natakallamu an na'imil jannah? Dan mengapa pula kita membahas tentang kenikmatan surga? Wa indama natakallamu an na'imil jannah, hal yumkinu an nuhita bi jami'i na'imiha wa an nudrika tafasila an na'imil muqim fiha? Dan tatkala kita membahas tentang kenikmatan surga, apakah memungkinkan bagi kita untuk membahas seluruh hal-hal yang rinci yang terdapat di dalam kenikmatan surga tersebut, kenikmatan yang abadi itu? Hal ma warada fi na'imil jannati min nususin wa ayatin wa ahadith haqiqatun am khayal, waqi'un am awham? Apakah nas-nas yang terdapat di dalam Al-Quran dan Sunnah yang menjelaskan tentang kenikmatan surga, apakah itu memang merupakan kenikmatan yang hakiki ataukah hanya sebuah khayalan? Apakah itu realita ataukah hanya sebuah pandangan yang tidak ada kejelasannya? Hal na'imul jannati syai'un wahid am asya'a muta'addidah, wa hal hadhihi al-asya'ul muta'addidah mu'ayyanatul mahsurah am ghairu mahsurah? Apakah kenikmatan surga itu hanya satu macam saja atau banyak sekali yang berbilang dari kenikmatan tersebut? Apakah kenikmatan surga yang berbilang itu terbatas dengan hal-hal tertentu atau tidak ada batasannya? Hal na'imul jannati darajatun wahidatun wa rutbatun wahidah am annahu darajatun muta'addidah wa rutabun mutafawitah? Wama sababu hadha at-tafawut? Apakah kenikmatan surga itu hanya satu level ataukah kenikmatan surga itu berlevel, bertingkat-tingkat, dan apakah tingkatan-tingkatan tersebut, apa yang menjadi sebab seorang meraih tingkatan-tingkatan itu. لماذا ذكر الله في كتابه والنبي صلى الله عليه وسلم في سنته شيئا من هذا النعيم المقيم. Dan mengapa Allah Azza wa Jal menyebutkan di dalam kitabnya dan Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadisnya beberapa yang berkaitan dengan kenikmatan yang abadi ini? Hal yumkinu al-husul ala hadha an-na'im hakadha? Hal yumkinu an yudrika al-'abdu al-jinan wa jannat an-na'im min duni badlin wa 'ata'in wa mashaqqah? Apakah memungkinkan bagi seseorang untuk meraih surga itu sekedar dia mendapatkan begitu saja tanpa usaha? Apakah mungkin bagi seorang hamba untuk meraih tingkatan-tingkatan surga tersebut tanpa disertai dengan kesungguhan, tanpa disertai dengan perjuangan? Hal hadhihi al-jinan jannatun na'im hal hiya بأبواب أم جنات من دون أبواب؟ وهل هذه الأبواب لها أقفال أم أنها من دون أقفال؟ وهل هذه الأقفال لها مفاتيح أم أنها من دون مفاتيح؟ وإذا كان لها مفاتيح فما هي هذه المفاتيح أو فما هو هذا المفتاح؟ أبقى surga-surga yang penuh dengan kenikmatan ini memiliki pintu-pintu atau tidak? Apabila dia memiliki pintu, apakah dia memiliki gembok atau tidak? Dan apabila dia memiliki gembok, apakah dia memiliki kunci-kunci atau tidak? Dan apabila surga itu memiliki kunci, lalu apa kunci untuk membuka pintu surga tersebut? من أين يبدأ هذا النعيم المقيم؟ من أين يبدأ هذا النعيم العظيم؟ Dan dari mana kita memulai untuk meraih kenikmatan yang abadi ini؟ ما هو أكمل نعيم يجده العبد وما هي أعظم لذة يحصل عليها المؤمن؟ Dan apakah kenikmatan yang paling sempurna yang diraih oleh seorang hamba dan apa pula kelezatan yang paling besar yang diraih oleh seorang mukmin? Hal tariqul jannati sahlun yumkinu lin-nasi an yadkhuluhu hakadha am annahu tariqun yahtaju ila jiddin wa ijtihadin wa badlin wa tahammulin wa mujahadah? Jalan menuju surga, apakah itu jalan yang mudah? Apakah memungkinkan seorang masuk ke dalam surga begitu saja tanpa perjuangan, atau jalan menuju surga itu membutuhkan kesungguhan, membutuhkan perjuangan, dan membutuhkan seorang untuk memikul berbagai kesulitan dan beban? Hal yumkinu at-ta'arrufu ala ba'd hadha an-na'im alladhi a'addahu Allah lil mu'minin min mashrubatin ومطعومات وملبوسات من أنهار وأشجار وثمار ونساء وغير ذلك مما أعده الله للمؤمنين. Apakah memungkinkan bagi kita untuk mengetahui sebagian dari kenikmatan yang telah Allah Azza wa Jalla persiapkan untuk hamba-hamba yang mukmin itu, dari berbagai macam jenis minuman, makanan, pakaian, sungai-sungai, buah-buahan, para wanita, dan yang lainnya dari apa yang telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi kaum mukminin di dalam surganya? Wa baqiyat as'ilatun katsiratun 'an hadzal na'im in yassara Allah wa amadda fil waqti ta'arradna laha fi liqa'il 'ashri wal maghribi bi'idznillah. Dan masih tersisa bagi kita pertanyaan yang demikian banyak tentang kenikmatan surga ini. Apabila Allah Azza wa Jalla memberikan kemudahan, maka kita akan menyebutkannya dalam pertemuan asar, demikian pula maghrib. فلنبدأ بالسؤال الأول, ما هي الجنة وما هو نعيم الجنة. Maka kita memulai dengan pertanyaan yang pertama, apakah yang dimaksud al-jannah itu dan apa pula kenikmatan surga. Al-jannah fi lughati al-arabiyyah min maddati janna bima'na as-satru wat-taghtiyah. Jannah, kata jannah dalam bahasa Arab itu berasal dari kata jannah yang secara bahasa dia bermakna sesuatu yang tertutup. Fa idza jaa al-jim wa an-nun fa huwa yadullu ala satrin wa taghtiyah. Maka apabila ada sebuah kata yang datang dengan kata dengan huruf jin dan nun, maka itu menunjukkan sesuatu yang tertutup. Al-janinu fi batni al-ummi masturun la yura min haythul asl. Kata janin yang terdapat di dalam perut seorang ibu itu tertutup, tidak terlihat dari sisi asalnya, bahwa dia terbungkus, tertutup. Al-jinnu la narahum fahum masturun anna min al-jinnati wan-nas. Demikian pula jin, kaum jin, dari kata jin dan nun. Mereka adalah kaum yang kita tidak bisa melihat mereka, yang disebutkan oleh Allah minal jinnati wan nas. Al-majnun huwa alladhi sutira wa ghuttiya aqluhu. Demikian pula kata majnun, di situ ada jin dan nun, maka disebut majnun yaitu orang yang gila karena akalnya tertutupi. Al-janan huwa al-qalbu li'annahu masturun 'anil nasi min haythul asl. Demikian pula kata janan itu artinya hati, apa yang terdapat di dalam diri kita, maka dia disebut janan karena dia tertutupi dari manusia. Al-imanu qawlun bil lisan wa amalun bil arkan wa i'tiqadun bil janan ay bil qalb. Maka ketika kita mendefinisikan iman itu adalah qaulun bil lisan, ucapan dengan lisan, wa amalun bil arkan, beramal dengan anggota tubuh, wa i'tiqadun bil janan, dan meyakini dengan janan. Yang dimaksud janan adalah hati. As-sawmu junnah kama fil hadith ay yughattika wa yasturuka wa yaqika min adzabillahi jalla wa ala. Mengapa disebut as-shaumu junnah? Junnah, puasa itu adalah perisai. Maka dia disebut junnah sebagaimana yang disebutkan dalam hadis. Maksudnya bahwa dengan berpuasa itu memelihara kamu, menjadi tameng bagimu yang menjaga kamu dari siksaan Allah Subhanahu wa taala. الجنة اسم شامل لجميع ما حوته من البساتين والقصور والمساكن والمأكولات والمشروبات والنساء وغير ذلك. Maka kata jannah itu adalah sebuah nama yang mencakup seluruh apa yang tercakup di dalamnya dari berbagai macam kebun, istana, tempat-tempat tinggal, makanan, minuman, wanita dan yang lainnya. Al-jannatu darut thawabi wal jazai li ibadillahi al-mu'minin al-muttaqin. Al-jannah adalah merupakan rumah atau tempat tinggal balasan yang Allah Subhanahu wa taala persiapkan bagi hamba-hambanya yang mukmin, yang senantiasa bertakwa. موضعها في السماء السابعة عند سدرة المنتهى، ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. Tempat al-jannah itu berada di langit yang ketujuh di sisi Sidratul Muntaha. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda Sidratil Muntaha 'indaha Jannatul Ma'wa, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihatnya sekali lagi di sisi Sidratul Muntaha yang di sana terdapat Jannatul Ma'wa, yaitu surga al-jannah. الجنة هي المأوى وهي المستقر وهي المثوى الأخير وليس مثواه القبر. وهناك أناس يقولون إذا مات الإنسان يقولون انتقل إلى مثواه الأخير ويقصدون به القبر، وهذا ليس بصحيح. الصحيح أن المأوى الأخير والمنتهى الأخير والمستقر النهائي هو جنة المأوى. أما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. الجنة itulah المأوى، tempat tinggal، tempat menetap yang terakhir. Dan bukan tempat yang terakhir itu kuburan. Ada sebagian orang, apabila ada seorang yang meninggal lalu dia dimasukkan ke dalam kuburnya, mereka mengatakan intaqala ila mathwahul akhir, dia telah berpindah ke tempat terakhirnya. Ini tidak benar, karena kuburan bukanlah merupakan tempat menetap yang terakhir. Yang sahih, yang benar, bahwa tempat yang terakhir yang menjadi tempat yang menetap bagi seorang hamba adalah al-jannah, yaitu surga, sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahaa an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya al-ma'wa. Adapun seorang yang takut kepada Allah Azza wa Jalla dan mencegah dirinya dari mengikuti hawa nafsu, maka sesungguhnya surga menjadi tempat menetap akhirnya. Al-jannatu hiya darul khulud wa darul iqamatil abadiyyah wa darul muqamah alladhi ahallana daral muqamah fa ahluha la yantaqiluna minha wa la yukhrajuna minha wa ma hum minha bimukhrajin. Al-Jannah adalah merupakan tempat yang kekal, tempat di mana seorang hamba akan terus menetap selamanya di dalamnya. Alladzi ahallana darul muqamah, dialah Allah Subhanahu wa taala yang menempatkan kita di tempat yang kekal yang menetap tersebut, di mana penghuninya mereka tidak akan berpindah lagi darinya dan mereka tidak akan keluar dari surga tersebut, dari al-jannah itu, di mana Allah Azza wa Jal berfirman wa ma hum minha bimukhrajin, bahwa mereka tidak akan dikeluarkan darinya. Fid dunya yaskunu al-insanu baytahu sawa'an kana baytan dhakhman am baytan mutawadhi'an fa idza ja'ahu saylun kharaja minhu فإذا صار فيه عطل انتقل عنه يمكث فيه فترة ثم يحتاج إلى صيانته أو تغييره والانتقال إلى مكان آخر. أما الجنة فليس عنها تحويل وليس فيها إخراج منها. Dalam kehidupan dunia seseorang tinggal di sebuah rumah, apakah rumah yang mewah, yang besar, atau rumah yang sederhana, ketika datang banjir maka dia akan keluar meninggalkan rumah tersebut. Atau ketika ada sesuatu yang akhirnya menyebabkan dia pun berpindah meninggalkan rumah itu. Maka rumah dalam kehidupan dunia butuh perbaikan, butuh renovasi, dan terkadang menyebabkan dia meninggalkan rumah itu ke tempat yang lain. Adapun surga Allah Subhanahu wa taala, al-jannah, adalah tempat yang tidak membutuhkan perbaikan, tidak membutuhkan renovasi, dan penghuninya tidak akan dikeluarkan darinya. Fi dunya qad yaskunu ba'dhun nas manzilan bil ujrah wa ya'ti sahibul manzili yawman min al ayyam fayukhrijahu minha لأنه يحتاج إلى منزله أو لأن المستأجر لم يدفع الإيجار. أما الدنيا أما الجنة فهي النعيم المقيم الأبدي السرمدي الذي لا يخرج أهله منه بفضل الله جل وعلا. Dalam kehidupan dunia terkadang seorang tinggal di sebuah rumah dengan membayar uang sewaan. Lalu kemudian pemilik rumah itu mendatanginya dan mengeluarkan dia dari rumah tersebut. Karena mungkin pemilik rumah itu membutuhkan rumahnya. Atau mungkin yang menyewa rumah tersebut belum membayar uang sewaannya. Adapun di dalam surga Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada penyewaan dan seorang tinggal di dalamnya dalam keadaan dia kekal dan menetap selamanya. الجنة هي دار السلام أي دار السلامة من كل آفة ومن كل عيب هي دار السلامة من الموت فلا موت في الجنة دار السلامة من الأمراض والمكدرات والمنغصات والله يدعو إلى دار السلام. Al-Jannah adalah Darussalam, negeri yang penuh keselamatan, yaitu selamat dari segala kekurangan, selamat dari segala kotoran dan aib, selamat dari kematian, tidak ada kematian di dalam Al-Jannah itu, dan selamat dari berbagai macam penyakit, dan selamat dari berbagai hal-hal yang mengotori kehidupan. Dan Allah Azza wa Jal berfirman, Wallahu yad'u ila daris salam. Allah Azza wa Jal mengajak hamba-hambanya menuju kepada darus salam tersebut. Darus salami wa tahiyyatuhum fiha salam wa kalamuhum fiha salimun min kulli sabbin wa shatmin wa fuhshin wa adhan. Darussalam, ucapan selamat mereka adalah salam. Dan perkataan mereka di dalamnya selamat dari berbagai cercaan, celaan, cemoohan, ucapan-ucapan yang jorok, dan selamat dari ucapan-ucapan yang menyakiti. La laghun fiha wa la ta'thim. Rijaluhum wa nisa'uhum. لا يقولون إلا الكلام الطيب ولا يذكرون إلا القول الجميل فلا تغضب امرأة على زوجها ولا يغضب زوج على زوجته ولا تسب زوجة زوجها ولا يسب زوج زوجته فيا له من نعيم ما أجمله ويا له من ويا لها من راحة ما أطيبها. Di dalam surga itu tidak ada ucapan sia-sia dan tidak ada perbuatan dosa, baik kaum lelaki demikian pula kaum wanitanya. Mereka tidak mengucapkan kecuali ucapan yang baik, dan mereka tidaklah menyebutkan sesuatu kecuali ucapan-ucapan yang indah. Seorang istri, dia tidak marah kepada suaminya, demikian pula seorang suami tidaklah marah kepada istrinya. Seorang istri tidak mencerca dan mencela suaminya, demikian pula seorang suami tidak mencerca dan mencela istrinya. Maka begitu indahnya kenikmatan dan kehidupan yang terdapat di dalam surga tersebut, dan demikian demikian indahnya ketentraman yang terdapat di dalamnya. Darul raha wa darus sakinah wa darut tuma'ninah wa daru al-farah was surur. Surga adalah merupakan dar ar-rahah, tempat yang penuh ketentraman, ketenangan dan kebahagiaan dan penuh kegembiraan. Hiya an-na'im alladhi wa'ada Allah bihi 'ibadahu al-muttaqin al-mu'minin al-muttabi'in al-khashi'in al-khadhi'in al-munibin al-mukhbitin. Itu adalah merupakan kenikmatan yang telah Allah Azza wa Jalla janjikan kepada hamba-hambanya yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, yang mukmin, yang senantiasa khusyuk dan tunduk kepada Allah, dan yang senantiasa kembali kepada Allah Azza wa Jalla dan merendahkan diri di hadapannya. A'addaha Allah li ahli salah wal islah, li ahli tawadhu'i الذين لا يريدون الفساد ولا التكبر ولا التجبر. Allah Azza wa Jal menyiapkan surga itu untuk orang-orang yang saleh dan untuk orang-orang yang senantiasa berbuat kebaikan dan untuk orang-orang yang rendah diri, tawadhu, yang mereka tidak menghendaki kerusakan, kesombongan di muka bumi. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون حلوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. Itu adalah merupakan tempat tinggal kehidupan akhirah bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak menghendaki kesombongan dan tidak melakukan pengerusakan di muka bumi, dan akibat yang terbaik dirasakan bagi hamba-hamba yang bertakwa. Na'imul jannati من حصل عليه وظفر به فقد فاز فوزا عظيما فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. Kenikmatan al-jannah itu bagi siapa yang meraihnya, maka sungguh dia telah meraih kemenangan yang besar. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh dialah yang meraih kemenangan. Fa kaifa yumkinu al-fawz bi hadha an-na'im? Bagaimana cara meraih kemenangan dengan kenikmatan ini? Ajabana Allah subhanahu wa ta'ala bi qawlihi man yuti'i Allah wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidin fiha wa dhalika al-fawz al-'azim. Maka pertanyaan ini tentang bagaimana cara meraih kemenangan yang besar ini, Allah Azza wa Jalla telah menjawab dalam firman-Nya, "May yuti'illah wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa dhalika al-fawzul 'adzim." Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, maka Allah memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan dia kekal di dalamnya, dan itu adalah merupakan kemenangan yang besar. Na'imul jannati yadkhulu ilayhi ahluhu mu'azzazina mukarramin li'annahum yadkhuluna ila daril karamah. Kenikmatan surga itu, maka penghuninya masuk ke dalamnya dalam keadaan mereka dimuliakan dan mereka diagungkan karena mereka masuk ke dalam tempat darul karamah, yaitu tempat yang penuh dengan kemuliaan. Na'imul jannah yahsul lil muttaqin wa la ni'ma darul muttaqin wa la darul akhirati khair wa la darul akhirati khairun lil ladzina ittaqaw afala taqilun. Kenikmatan surga itu diraih untuk hamba-hambanya yang bertakwa. Wala ni'madar al-muttaqin, dan sebaik-baik tempat adalah tempat orang-orang yang bertakwa, yaitu surganya. Wa darul akhiratu khairun lil ladzina ittaqau afala ta'qilun, dan kehidupan akhirat itu jauh lebih baik bagi hamba-hambanya yang bertakwa, tidakkah kalian berakal? Al-jannatu hiya an-na'imul akbar. الجنة هي النعيم الأكبر والفوز الأعظم الذي من حصل عليه بجميع أنواعه فقد فاز فوزا عظيما، وهو فوز عظيم لا يشوبه كدر ولا يخالطه أذى بفضل الله جل وعلا. الجنة adalah merupakan kenikmatan yang terbesar dan kemenangan yang paling akbar, yang paling besar yang diraih oleh seorang hamba dibandingkan berbagai macam kenikmatan-kenikmatan yang lainnya. Maka barang siapa yang diberi kenikmatan tersebut, maka sungguh dialah meraih kemenangan yang besar, yang kemenangan tersebut tidak akan dicampuri dengan hal-hal yang menyakitkan. Wa ammad dunya فهي دار المنغصات والمكدرات، وهي ممزوجة مخلوطة بالأذى والتنغيص، فكم من إنسان يبحث عن السعادة والراحة في شيء فإذا حصل عليه ظهر له في هذه السعادة ما يكدر عليه صفو الحياة وما ينغص عليه سعادته وراحته، لأنها دنيا مبنية على كدر، وصاحبها يعيش في مكابدة ومجاهدة، فهي نكد وكدر وقذى وأذى، وكل ما فيها من نعيم لا بد أن يكون مخلوطا بشيء يؤذي ويزعج. أعرف دنيا، maka dunia dipenuhi hal-hal yang dapat menyebabkan berkurangnya atau hilangnya kebahagiaan itu, di mana seorang hamba atau berapa banyak dari manusia mereka mencari kebahagiaan dalam kehidupan dunia, dan tatkala dia telah meraih sesuatu yang disebut bahagia itu, maka nampak pula baginya hal-hal yang dapat mengurangi kebahagiaan tersebut dan bahkan menghilangkannya, menyebabkan dikotorinya kebahagiaan yang dirasakan. Kenapa? Karena itulah dunia. Seorang yang hidup dalam kehidupan dunia, maka dia hidup dengan penuh mujahadah, dengan penuh perjuangan, di mana dia berjuang untuk meraih kebahagiaan. Namun setiap apa yang dia raih tersebut pasti akan dicampuri dengan hal-hal yang menyakitinya dan mengurangi kebahagiaan itu. ومع هذه المنغصات في الدنيا فإن نعيمها يزول ويحول ولا يبقى ولا يثبت. Dan bersama dengan hal-hal yang mengotori kenikmatan dan kebahagiaan itu, kenikmatan yang dia raih pun itu akan sirna dan akan hilang, tidak akan menetap. ولذلك كم من إنسان أصبح غنيا وأمسى فقيرا، أصبح صحيحا وأمسى مريضا، أصبح حيا وأمسى ميتا، فلهذا هذه الدنيا لا تبقى والآخرة خير وأبقى. Oleh karena itu, berapa banyak dari manusia yang diantara mereka ada yang sebelumnya kaya, kemudian setelah itu berubah menjadi miskin. Diantara mereka ada yang sebelumnya sehat, lalu kemudian setelah itu dia pun menjadi sakit. Ada yang sebelumnya dia hidup, lalu kemudian di sore hari dia telah meninggal. Karena itulah kehidupan dunia, kehidupan yang tidak kekal. Wal akhiratu khairun wa abqa, sementara kehidupan akhirat itu lebih kekal. Taqulu ba'du banatil mulukil arab. Taqulu ba'du banati mulukil arab alladhina nukibu. Taqul laqad asbahna ولا يوجد أحد إلا وهو يحسدنا ويخشانا وأمسينا وليس في العرب أحد إلا وهو يرحمنا. ما معنى هذا الكلام؟ هناك ملك من ملوك العرب ورئيس من رؤساء العرب الأقدمين كان في نعمة عظيمة، وبناته بنات الملوك والرؤساء في النعيم والرفاهية. تقول لقد أصبحنا في الصباح وما من أحد في الناس إلا وهو يحسدنا، عنده حسد على ما عندنا من النعم، وهو يخشانا يخاف منا أن يؤذينا فنسجنه أو يفعل شيئا فنبطش به. تقول هكذا كان حالنا، فما أمسينا ما جاء المساء إلا وقد ذهب هذا النعيم الدنيوي، وأصبحنا وأمسينا وما أمسينا وفي العرب أحد إلا وهو يرحمنا، إلا وهو يرحمنا. صار الناس كلهم مشفقين على حال هذه البنات، لأنهن صرن في فقر وذلة ومهانة، وهكذا الدنيا. فلذلك ستأتي الوصايا العظيمة من النبي صلى الله عليه وسلم. Ada sebagian raja-raja Arab, para penguasa Arab, mereka mengatakan laqad asbahna wa la yujadu ahadun illa yahsuduna wa huwa yakhshana wa amsayna وليس في العرب أحد إلا وهو يرحمنا وأمسينا وليس في العرب أحد إلا وهو يرحمنا. Mereka mengatakan kami di pagi hari tidak ditemukan seorang, atau kami dahulu tidak ditemukan seorang melainkan dia pasti hasad kepada kami, dengki kepada kami, dan dia takut kepada kami. Lalu di sore hari telah terjadi perubahan di mana tidak seorang pun dari kalangan Arab melainkan dia mengasihani kami. Apa maksud dari ucapan mereka ini? Bahwa para penguasa Arab dahulu mereka hidup dalam keadaan nikmat yang besar, dan mereka memiliki putri-putri dari para penguasa tersebut yang hidup dalam kemewahan dan kenikmatan, sehingga mereka mengatakan kami di pagi hari tidaklah seorang pun yang ada melainkan mereka hasad kepada kami, karena kami hidup dalam kenikmatan, dalam kemewahan, dan tidak seorang pun melainkan dia takut kepada kami, karena kami penguasa, kami yang memerintah mereka. Lalu kemudian setelah itu hilang kenikmatan ini, dan mereka pun dari kekayaan berubah menjadi kemiskinan, dan mereka pun kehilangan dari berbagai macam kenikmatan tersebut, dan anak-anak mereka pun ketika menikah dengan lelaki-lelaki yang lain hidup dalam keadaan miskin, sehingga mereka mengatakan wa amsayna wa laysa fil arabi ahadun illa wa huwa yarhamuna, dan kami pun di sore hari maka tidak seorang pun dari kalangan Arab melainkan mereka mengasihani kami. Maksudnya telah terjadi perubahan dari kenikmatan kekayaan berubah menjadi kemiskinan. Maka oleh karena itu akan datang nanti beberapa wasiat yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qisasul muluki war ru'asai wal aghniyai wal munammin alladhina halla bihim badalan na'imi jahima وبدل النعمة نقمة وبدل الغنى فقرا قصصهم كثيرة ومشهورة من قديم الزمان إلى يومنا هذا. Kisah-kisah para penguasa para pemimpin dan orang-orang yang diberi kenikmatan, lalu kemudian kenikmatan itu berubah menjadi azab, menjadi kesengsaraan, nikmat berubah menjadi nikmah, menjadi musibah yang menimpa mereka, kekayaan berubah menjadi kemiskinan. Kisah-kisah tentang hal ini itu sangat banyak sekali dan masyhur dari zaman dahulu. Soal الثاني, لماذا نتكلم عن نعيم الجنة? Pertanyaan yang kedua, mengapa kita membahas tentang kenikmatan surga? Jawabu, نتكلم عن نعيم الجنة لأن الله قد تكلم عن نعيم الجنة وذكر أنواعا وأشكالا وضروبا من نعيمها. Jawabannya, kita membahas tentang kenikmatan surga sebab Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan tentang kenikmatan itu, berbagai macam jenis kenikmatan yang disebutkan di dalam kitabnya. Wa li anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qad dzakara na'iman wa tafasila katsira wa mutanawwi'ah 'an na'imil jannah. Dan demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau telah menyebutkan kenikmatan surga dan rincian-rincian yang terdapat di dalam sekian banyak hadis. Wa qad dzakarna ba'dhan min dzalika wa sanadzkuru katsiran min dzalika bi idznillah. Dan kita telah menyebutkan sebahagiannya dan akan kita sebutkan pula sebahagian yang lain dengan izin Allah azza wa jalla. Natakallamu 'an na'imil jannah لأن الله أمر رسوله وعباده أن يبشروا بالجنة. Kita membahas tentang kenikmatan surga sebab Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada rasulnya sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan berita gembira kepada hamba-hambanya bahwa mereka akan meraih surga. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّاتٍ لَهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُقِيمٌ. Allah Azza wa Jalla berfirman, وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. Dan sampaikanlah berita gembira kepada hamba-hamba Allah yang beriman dan beramal saleh bahwa mereka akan meraih surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Yubashiruhum rabbuhum birahmatin minhu waridwan wa jannatin fiha na'imun muqim. Di mana Allah Azza wa Jalla juga telah memberitakan berita gembira kepada mereka di mana mereka akan meraih surga Allah Azza wa Jalla dengan rahmatnya dan dengan keridhaannya, dan mereka akan menetap di dalamnya selamanya. نتكلم عن نعيم الجنة لأن التذكير بذلك النعيم المقيم يدعو المؤمنين إلى الاجتهاد في الطاعات والمسابقة في الخيرات والمنافسة في القربات إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون أي وفي ذلك فليتسابق المتسابقون فذكر نعيم الجنة يدعونا للتنافس والمسابقة إلى الجنة. Kita membahas tentang kenikmatan surga sebab mengingatkan tentang kenikmatan surga itu akan mendorong seseorang untuk bersungguh-sungguh dan berlomba-lomba dalam kebaikan dan berlomba-lomba untuk meraih keutamaan tersebut. Allah Azza wa Jal berfirman di dalam kitabnya, innal abrara lafi na'im, na'im yusqawna min rahiqin makhtum khitamuhum misk wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu mereka berada dalam kenikmatan. Mereka diberi minum dari khamar yang tidak memabukkan, yang tertutup dan penutupnya itu dari minyak kasturi, dan dalam hal-hal yang seperti inilah hendaknya kaum mukminin berlomba-lomba untuk meraihnya. Maka menyebutkan tentang kenikmatan surga itu akan mendorong dan memberi semangat kepada kita untuk tanafus, untuk bersemangat berlomba-lomba untuk meraihnya. الكلام عن الجنة ونعيمها وما أعده الله للمؤمنين فيها يجعل الدنيا في قلب العبد حقيرة تافهة، ويجعل الإقبال على الله في قلب العبد عظيما ومقصودا كبيرا. Berbicara tentang surga dan kenikmatan surga itu akan menjadikan pada diri seorang hamba dunia itu menjadi hina, dunia menjadi rendah di hadapannya, dan menjadikan seorang hamba bersemangat untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, dan di dalam hatinya menjadi sebuah yang besar untuk senantiasa kembali kepada Allah. كلام عن نعيم الجنة على ما ذكر الله ورسوله يجعل العبد يشتاق إليها اشتياقا كبيرا، ويعرض عن هذه الدنيا وملذاتها وشهواتها، فتجده يضحي من أجل الله ويبذل من أجل الله ويتعب نفسه من أجل الله شوقا إلى الله وجناته وبعدا عن النار وجحيمه. Berbicara tentang kenikmatan surga berdasarkan apa yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya menjadikan seorang hamba rindu dengan kerinduan yang besar untuk meraihnya, dan berpaling dari dunia ini dengan segala kenikmatan dan kelezatannya, sehingga engkau akan mendapati seorang hamba dia rela untuk mengorbankan segala apa yang dia miliki untuk meraih kenikmatan surga tersebut, dan dia melelahkan dirinya karena Allah Subhanahu wa taala dan karena rindu untuk meraih surganya. Lakin alladziina ittaqaw rabbahum lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhaaru khalidina fiha nuzulan min 'indillah wa ma 'indallah khairun lil abrar. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار نزلا خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار. Akan tetapi orang-orang yang bertakwa kepada Rabbnya, mereka akan meraih surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya, yang itu menjadi tempat-tempat persinggahan dan tempat-tempat menetap mereka di sisi Allah, dan apa yang ada di sisi Allah itu lebih baik bagi hamba-hambanya yang bertakwa. Inda dzikri na'imil jannah huna ya'ti al-aqilu fayuqaddimu ma 'indallahi min na'imin 'ala ma fi ad-dunya min na'imin, li'anna ad-dunya fiha na'im wal-akhiratu fiha na'im. والفرق بين النعيمين كبير وعظيم جدا، فالعاقل يفكر بعد أن يعرف نعيم الجنة فيقدم نعيم الجنة على نعيم الدنيا، وهذا هو أثر من آثار نعيم الجنة ومعرفة ذلك. Tatkala kita membahas tentang kenikmatan surga, maka di sini seorang yang berakal memperhatikan, lalu kemudian dia lebih memprioritaskan, mengedepankan apa yang telah Allah siapkan dari kenikmatan di sisinya, dari kenikmatan surga, daripada kenikmatan yang ada di dunia ini. Seseorang melihat bahwa di dalam surga itu ada kenikmatan, sebagaimana di dunia juga ada kenikmatan. Akan tetapi perbedaan antara dua kenikmatan ini sangat jauh sekali, sangat besar sekali. Maka seorang yang berakal, dia akan lebih mengutamakan dan memprioritaskan kenikmatan surga daripada kenikmatan dunia itu. Dan ini merupakan salah satu pengaruh dari pengaruh yang dirasakan oleh seorang tatkala dia mengetahui besarnya kenikmatan surga. Inda tama'i na'imil jannah yahsulu lil qalbi salimi qana'atun wa ridan bima qasama Allah lahu fid dunya wa iqbalan wa musara'atan إلى ما أعده الله له في الجنة ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. Tatkala kita mendengarkan tentang kenikmatan surga, maka akan tumbuh di dalam hati seorang hamba yang selamat, hati yang sehat, akan tumbuh rasa qana'ah, merasa cukup dan ridha dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya dalam kehidupan dunia. Dan dia bersegera untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dan berupaya untuk meraih apa yang telah Allah Subhanahu wa taala janjikan untuknya dalam kehidupan akhirat. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wala tamuddanna 'ainaika ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya wa rizqu rabbika khairun wa abqa." Dan janganlah engkau menjadikan pandanganmu kepada apa yang telah kami berikan dari berbagai macam kenikmatan dalam kehidupan dunia ini dan rezeki yang berasal dari Rabbmu, itu jauh lebih baik dan lebih kekal. Zuyyina lin-nasi hubbush shahawati minan nisaa'i wal banina wal qanaatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harf dhalika mataa'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab fa husnul ma'ab 'indallah wa husnur ruju'i ila Allah wa hadhihi ad-dunya ليست بشيء أمام ما أعده الله من النعيم المقيم في ذلك اليوم العظيم. الله عز وجل برفرمن زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. Telah dijadikan hiasan dalam kehidupan dunia ini bagi manusia cinta kepada syahwat dari wanita, dari keturunan, anak-anak, demikian pula harta yang melimpah dari emas dan perak, dan cinta kepada kuda-kuda piaraan, cinta kepada hewan ternak, cinta kepada sawah ladang. Dan itu adalah merupakan kehidupan dunia, dan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala merupakan yang terbaik, menjadi tempat kembali yang terbaik. Maka Allah Azza wa Jalla menyebutkan di sisi Allah husnul ma'ab, sebaik-baik tempat kembali. Maka sebaik-baik tempat kembali adalah kembali kepada Allah. Adapun dalam kehidupan dunia ini kenikmatannya tidak berarti sama sekali. Adapun yang telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan kenikmatan yang besar, yang kekal. Wallahu 'indahu husnul ma'ab, qul a'unabbi'ukum bi khairin min dhalikum lilladheena ittaqaw 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtiha al-anhaar. بعد أن ذكر زينة الحياة الدنيا والشهوات والنساء والقناطير قال تعالى قل أأنبئكم بخير من ذلكم لمن للذين اتقوا عند ربهم ماذا؟ ما هو الخير من الدنيا من الزينة؟ خير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار. Lalu kemudian Allah Azza wa Jalla melanjutkan firman-Nya, wallahu 'indahu husnul ma'ab, qul a'unabbi'ukum bi khairin min dhalikum lilladzina ittaqaw 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anhar. Dan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang terbaik bagi seorang yang kembali kepada Allah. Lalu Allah mengatakan, katakanlah, maukah aku kabarkan kepada kalian yang lebih baik dari itu semua, yaitu lebih baik dari perhiasan dalam kehidupan dunia, yaitu bagi hamba-hamba Allah Azza wa Jalla yang bertakwa kepada Rabb-Nya. Apa yang mereka dapatkan? Kebaikan apa yang disebut oleh Allah itu lebih baik dari berbagai macam perhiasan dalam kehidupan dunia? Yaitu jannah, surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. إذا أردت أن تعرف النسبة والفارقة بين نعيم الدنيا ونعيم الجنة، نعيم الدنيا هذا كله الذي ترونه في جميع البلدان والذي يحوزه جميع الناس. جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، والله ما الدنيا في الآخرة إلا كما يضع أحدكم إصبعه، وأشار إلى السبابة، إلا كما يضع أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. النسبة كلها هذه الدنيا بجميع ما فيها من نعيم وزينة وشهوات كلها قدرها في نعيم الآخرة كما يدخل أحدكم إصبعه في البحر في اليم ثم يرجع بماذا؟ ما الذي يعلق في يده؟ هذا هو نعيم الدنيا أمام نعيم الآخرة. وهذا خطاب للعاقل أن يعرف حقارة الدنيا مهما تزينت، وأن يعرف عظيم نعمة الإله جل وعلا، وأن يعرف عظيم النعيم المقيم الذي أعده الله للمؤمنين. Apabila engkau ingin mengetahui perbedaan antara dua kenikmatan, kenikmatan dunia dan kenikmatan akhirat, maka kenikmatan dunia adalah apa yang kalian saksikan semua ini yang ada di seluruh negeri. Apa yang kalian lihat, itulah kenikmatan dunia. Adapun kenikmatan akhirat, perbandingannya dengan kenikmatan dunia adalah yang disebutkan oleh Al-Imam Muslim dalam sahihnya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, wallahi mad dunya fil akhirah illa kama yadha'u ahadukum isba'ahu. Demi Allah, kata Nabi, tidaklah perbandingan kenikmatan dunia dibandingkan kenikmatan akhirat melainkan seperti salah seorang kalian meletakkan jarinya, sambil beliau mengisyaratkan ke telunjuknya, sambil dia mengisyaratkan ke telunjuknya, sebagaimana salah seorang kalian meletakkan jari telunjuknya ke dalam lautan, lalu kemudian setelah itu dia mengangkat, dia lihat apa yang melekat di jarinya tersebut. Maka perhatikan di dalam hadis ini, kenikmatan dunia dengan segala macam yang terdapat di dalamnya, dari kelezatan, dari syahwat, makanan, minuman, dan yang lainnya, kadarnya dibandingkan dengan kenikmatan akhirat seperti halnya salah seorang kalian memasukkan jarinya ke dalam lautan, lalu kemudian dia mengangkat jarinya tersebut, maka dia melihat apa yang melekat di jarinya itu. Itulah kenikmatan dunia. Adapun kenikmatan akhirat, itulah lautan seluruhnya. Maka apa yang melekat di jari seseorang ketika dia memasukkan tangannya, itulah kenikmatan dunia yang menunjukkan begitu sedikit dan begitu hina dibandingkan kenikmatan akhirat yang begitu besar. Dan ini, hadis ini diarahkan kepada orang yang berakal, orang yang mengetahui dan menyadari tentang hakikat dunia dan kehinaannya, lalu dia mengetahui tentang besarnya apa yang telah Allah Subhanahu wa taala siapkan untuk seorang mukmin berupa kenikmatan akhirat. فهل يليق بالمؤمن بعد ذلك ان يقدم الدنيا فانيه او متعه زائله على هذا النعيم العظيم الكبير الواسع؟ Maka setelah itu, apakah layak bagi seorang mukmin setelah dia mengetahui besarnya kenikmatan akhirat itu, lalu kemudian dia lebih memprioritaskan kehidupan dunia, dan lalu kemudian dia lebih mengutamakan kehidupan dunia tersebut daripada kenikmatan yang begitu besar yang Allah siapkan dalam kehidupan akhirat? Walihada yu'akibullahu ibadahu idza tathaqalu an ta'atihi fayaqulu jalla wa ala ya ayyuhalladhina amanu ma lakum idza qila lakum unfiru fi sabilillahi thaqaltum ila al-ard araditum bil hayati ad-dunya min al-akhirah fama mata'ul hayati ad-dunya fil akhirati illa qalil. Oleh karena itu Allah Azza wa Jalla menegur hamba-hamba yang mukmin tatkala mereka merasa berat untuk menjalankan sebuah ketaatan, di mana Allah Azza wa Jalla berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ma lakum idza qila lakum unfiru fi sabilillahi thaqaltum araditum bil hayati ad-dunya min al-akhirah fama mata'ul hayati ad-dunya bil akhirati illa qalil. Wahai orang-orang yang beriman, ada apa kalian tatkala kalian diperintahkan, diajak untuk berjihad, berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian kalian merasa berat? Apakah kalian lebih menyenangi kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat? Tidaklah kehidupan dunia dibandingkan kehidupan akhirat itu melainkan kesenangan yang sangat sedikit sekali. عرفنا مما سبق أيهما أكبر وأيهما أعظم وأيهما أوسع، نعيم الدنيا أم نعيم الآخرة، وأنه لا مقارنة بين النعيمين، وأن نعيما واحدا أو نعيم الجنة نعيم الدنيا كله. وعرفنا أن نعيم الدنيا كله إنما هو كهذه الحال ما يبقى في الأصبع بعد إخراجه من الماء الكثير. Kita telah mengetahui dari pembahasan yang lalu tentang manakah di antara dua kenikmatan ini yang paling besar, yang paling lapang, yang paling agung. Apakah kenikmatan dunia atau kenikmatan akhirat? Dan kita telah mendapatkan jawaban bahwa tidak bisa dibandingkan antara dua kenikmatan tersebut, dan bahwa kenikmatan dunia seluruhnya hanyalah seperti sesuatu yang melekat di jari, yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, apa yang melekat di jari dari air, maka itulah kenikmatan dunia. Fa idza kana na'imul jannati akbar, idza kana na'imul jannati akbar wa awsa'a wa a'zama, fa kadzalika na'imul jannati أفضل وأجمل وأحسن. Maka apabila kenikmatan surga itu lebih besar dan lebih lapang, maka demikian pula kenikmatan surga itu jauh lebih indah dan lebih baik dan lebih utama. يوجد في الجنة شراب ويوجد في الدنيا شراب، لكن شراب الجنة أفضل وأجمل وألذ وأطعم. Di dalam surga terdapat minuman, sebagaimana di dunia juga terdapat minuman, akan tetapi minuman di dalam surga itu lebih afdal, lebih utama, lebih nikmat, lebih lezat. Yujadu fid dunya fakihatun walakin fil akhirati wa fil jannati fakihatun a'zamu wa aladdu wa akbaru wa ajmalu wa at'amu wa ahsanu dhawqa. Demikian pula dalam kehidupan dunia ada buah-buahan, dan di dalam surga juga terdapat buah-buahan. Namun buah-buahan yang terdapat di dalam surga itu lebih lezat, lebih baik, lebih besar, lebih nikmat, dan lebih enak rasanya. Lihada jaa fil Bukhari min hadits Sahal bin Sa'd radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala لموضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها. Oleh karena itu disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan lamawdi'u sawtin fil jannah khairun min ad-dunya wa ma fiha. Tempat cambuk yang terdapat di dalam surga itu jauh lebih mahal, jauh lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Fi sahih Muslim min hadits Abi Hurairah anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala laqab qaws ahadikum khairun mimma tala'at alaihi asy-syams. Dalam sahih Muslim dari hadis Abu Hurairah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan laqabu qausi ahadikum khairun mimma tala'at alaihi asy-syams. Qausi ahadikum yang di jannah. Iya. Bahwa busur panah salah seorang kalian di dalam surga itu jauh lebih baik, jauh lebih mahal daripada mimma talat al-syams khairun mimma talat al-syams. Yani khair min ايش معنى khair min ad-dunya ma fiha min ad-dunya ma fiha talat al-syams. Iya, bahwa busur panah salah seorang kalian di dalam surga itu jauh lebih mahal, jauh lebih baik daripada dunia, yaitu tempat terbitnya matahari, maksudnya dunia dan segala isinya. Hadits fi laqab qaws ahadikum fil jannah. Fil jannah, fil jannah. Fa hadha an-na'im al-muqim لا مقارنة بينه وبين ما نذوقه ونراه ونلبسه من ملذات الدنيا الفانية الحقيرة التافهة أمام ما أعده الله من النعيم العظيم للمؤمنين. Kenikmatan yang kekal ini tidak bisa dibandingkan dengan apa yang kita rasakan sekarang ini. Apa yang kita makan, apa yang kita minum dari berbagai macam kenikmatan dan kelezatan dunia yang hina ini, yang rendah ini, di hadapan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala siapkan bagi hamba-hambanya dari kenikmatan yang kekal itu. Wa yuwaddihu lana nabiyyuna sallallahu alaihi wasallam syai'an min na'imil jannati fin nisa' fa yuwaddihu jamalahunna wa raihatahunna wa qimatahunna. Dan yang semakin memperjelas kepada kita tentang kenikmatan surga ini ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita tentang kondisi para wanitanya, yang menjelaskan tentang kecantikan mereka, tentang baunya mereka dan nilainya mereka. Fa yaqulu law anna imra'atan min nisa'il jannah ittala'at ala al-ard la adha'at ma bainahuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kalau seandainya ada seorang wanita dari penghuni surga, dia menengok ke bumi ini, niscaya bumi ini, maka wanita tersebut akan menerangi antara bumi dan langit. وَلَمَلَأَتْ مَا بَيْنَهُمَا رِيحًا, dan akan terisi dengan bau yang sangat harum yang ada di antara bumi dan langit ini. ولنصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها. Dan kerudung yang ada di kepala seorang wanita penghuni surga itu jauh lebih mahal dari dunia dan segala isinya. وهذا الحديث في البخاري عن أنس رضي الله عنه. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Anas radhiyallahu anhu. فانظر إلى هذه الأحاديث وما تحمله من ألفاظ عجيبة ومعان بديعة وأوصاف رهيبة تجعل المؤمن يزداد شوقا إلى الله وجناته وبعدا عن الدنيا وحقارتها. Maka perhatikanlah kepada hadis-hadis yang disebutkan ini dan apa yang terkandung di dalamnya dari lafaz-lafaznya yang sangat menakjubkan dan sifat-sifat yang sangat mengagumkan, maka hal itu menjadikan seorang mukmin semakin bertambah kerinduannya untuk meraih surga tersebut dan semakin menyadari tentang hakikat dunia yang hina ini. ذكر ابن القيم في مدارج السالكين أثرا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال لو أن الدنيا من أولها إلى آخرها أوتيها رجل ثم جاءه الموت ثم جاءه الموت لكان الذي معه كما لو أنه نام ثم استيقظ فليس في يده شيء. Disebutkan oleh Ibnu Al-Qayyim rahimahullah taala dalam kitabnya Madarijus Salikin sebuah athar riwayat dari Umar radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan kalau seandainya dunia itu dari awal dunia, dari kenikmatan dunia yang awal hingga akhir diberikan kepada seseorang, seluruh dunia, kenikmatan dunia itu diberikan kepada seorang, lalu kemudian kematian menjemputnya, maka kondisi orang tersebut hanyalah seperti seorang yang sedang tidur, lalu kemudian setelah itu dia bangun dari tidurnya dan dia tidak memiliki sesuatu apapun. يقول عمر كالذي يرى في منامه شيئا الذي يملك الدنيا لو ملك الدنيا كلها فهو إذا جاءه الموت يكون حاله كحال الذي نام فرأى في منامه شيئا ثم لما استيقظ ليس في يده شيء وخلاصته أن هذه الدنيا إنما هي حلم إذا نام الإنسان يحلم بأشياء يستيقظ ولا يراها ولا يجدها فالدنيا خلاصتها أنها أحلام في المنام وأن العمل الصالح هو الحقيقة النافعة وهي الزاد الصحيح الذي يوصل العبد إلى ربه. Maka Umar radhiyallahu taala anhu di dalam athar ini beliau memperumpamakan kenikmatan dunia yang diraih oleh seorang adalah seperti seorang yang bermimpi. Seorang yang bermimpi walaupun dia memiliki seluruh dunia ini, pada saat kematian itu datang menjemputnya, maka keadaannya seperti seorang yang sedang tidur. Lalu dia melihat di dalam tidurnya berbagai macam kenikmatan. Lalu kemudian setelah itu dia bangun dari tidurnya dan dia tidak mendapati apapun dan sedikit pun dari kenikmatan itu. Maka kesimpulannya bahwa dunia ini adalah sebuah impian. Seseorang hanya bermimpi. Lalu kemudian dia bangun dari mimpinya dan tidak mendapati apapun. Maka dunia kesimpulannya adalah kehidupan di dalam mimpi, dan bahwa amalan saleh itulah amalan yang hakiki, itulah bekal yang benar, bekal yang akan mengantar seorang hamba menuju kepada kenikmatan yang telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayuhal aba'ul kiram, ayuhal ikhwatul afadil, rahimani Allah wa iyyakum. Takhayyalu hadhihi al-ardh wa hadhihi ad-dunya mundu khalaqa Allah Adama ila yawmina hadha ila an taqum as-sa'ah. Takhayyalu ma fiha min ashkhas وأناس وفيها أناس قد عذبوا عذابا شديدا وتعبوا في هذه الدنيا تعبا كبيرا وحصل لهم من المشاق والآلام والتعب والأذى ما الله به عليم. تخيلوا أشد إنسان وأكثر إنسان عانى في هذه الدنيا بؤسا وفقرا وشدة وتعذيبا وألما وأمراضا وبلاء ونكدا. تخيلوا ذلك الشخص يؤتى به يوم القيامة فيصبغ في الجنة صبغة واحدة, يؤخذ فيوضع في الجنة وفي النعيم مرة واحدة ويخرج, لا يوضع فيها سنوات, إنما يوضع في الجنة وفي النعيم ثم يخرج. فيسأل هل رأيت بؤسا قط؟ هل رأيت شدة قط؟ هل لم مر بك بلاء قط؟ فيقول لا والله ما رأيت بؤسا قط ولا رأيت شدة قط. على ماذا يدل هذا أيها الأكارم؟ إنه يدل على عظم هذا النعيم الذي ينسيك جميع الآلام والأسقام والتعب والشدائد والابتلاءات. فيا من تؤذى في الله ويا من تتعب نفسك من أجل الله, تحمل لله واصبر لله, وهذا الأذى والشدة والتعب كل ذلك سيزول عند أن تنادى إلى عليين باسمك فتدخل إلى جنات عدن. فهذا النعيم وهذا الحديث العظيم يصور لك أثر هذا النعيم على عباد المؤمنين الذين تحملوا والذين صبروا من أجل الله جل وعلا. Para orang tua yang mulia dan para ikhwah yang utama, yang fadil, hendaknya kalian memikirkan kondisi kehidupan dunia ini semenjak Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam alaihi salam di atasnya hingga hari ini dan hingga hari kiamat nanti. Cobalah kalian memikirkan tentang kondisi sebagian orang yang diantara mereka ada yang mendapatkan siksaan, siksaan yang berat, dan mereka merasa kelelahan, kelelahan yang sangat, dan mereka mendapatkan berbagai macam kesulitan dalam kehidupan dunia ini, berbagai macam penyakit, kemiskinan, dan berbagai hal-hal yang menyengsarakan hidup yang Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui keadaan mereka. Kalian fikirkan, mayoritas manusia yang hidup dalam kehidupan dunia ini, yang mereka hidup dalam keadaan sulit, miskin, hidup dengan berbagai macam penyakit, belum lagi musibah yang menimpa mereka. Namun mereka termasuk di antara hamba yang menghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Di hari kiamat kelak, hamba yang seperti ini, yang sulit hidupnya dalam kehidupan dunia, lalu dia didatangkan pada hari kiamat, lalu dimasukkan sekejap saja ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dia dimasukkan sekejap ke dalam surga Allah, lalu kemudian setelah itu dikeluarkan dari surga. Dia hanya dimasukkan sekejap, sekali, setelah itu dikeluarkan dari surga. Lalu hamba ini yang merasakan berbagai macam kesulitan dalam kehidupan dunia, namun dia dimasukkan ke dalam surga sekejap, lalu dia ditanya, wahai hambaku, apakah engkau pernah merasakan kesulitan? Apakah engkau pernah merasakan kesengsaraan? Maka dia pun mengatakan, tidak demi Allah, aku tidak pernah merasakan kesulitan sama sekali. Aku tidak pernah merasakan kesengsaraan sama sekali. Maka perhatikan hadis ini. Apa kandungan yang terdapat di dalam hadis ini? Hadis ini menunjukkan begitu besarnya kenikmatan surga Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan surga itu yang menyebabkan engkau melupakan seluruh hal-hal yang menyakitkan, hal-hal yang menyulitkan, yang menyengsarakan yang pernah kamu rasakan dalam kehidupan dunia. Maka wahai hamba Allah, ketika engkau disakiti karena Allah, wahai hamba Allah yang telah melelahkan dirimu semata-mata untuk mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah rasa lelah itu dan rasa sakit yang kamu rasakan itu akan sirna ketika engkau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala menuju illiyin, menuju surga Allah Azza wa Jalla. Lalu kemudian engkau mendapatkan kenikmatan yang besar ini, maka hendaknya engkau merasakan, engkau memikirkan asar pengaruh dari nikmat yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan berupa surga Allah bagi kaum mukminin, bagi seorang hamba yang beramal karena Allah Subhanahu wa taala. Hadha al-wasf wa hadha الكلام ليس من نسج الخيال بل هو حديث الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى أخرجه مسلم في صحيحه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وذكر فيه الصنفين هذا الصنف والصنف الآخر وهو يتكلم عن الرجل الذي تنعم في هذه الدنيا وذاق ملذاتها وتوسع في ملهياتها وكان من أنعم الناس وأشد الناس نعيما وتلذذا واتباعا للشهوات فإنه يؤتى به يوم القيامة فيقمس ويصبغ في النار صبغة ثم يسأل هل مر بك نعيم قط هل رأيت نعيما قط فيقول لا والله ما مر بي نعيم قط غمسة واحدة وصبغة واحدة في نار جهنم ينسى بها جميع الملذات وجميع الشهوات وجميع المتع إنك أيها المسلم في هذه الدنيا قد تعاني معاناة شديدة في وقت من أوقاتك أو في طاعة من طاعاتك أو في استقامتك في بعض الجوانب فهذه كلها تذهب ولا يبقى إلا الأجر واللذة ذلك الطالب الذي رحل إلى بلدة معينة ليطلب العلم ففارق أهله وأسرته وجد مشقة وجد تعبا وجد غربة قبل سنوات ثم رجع إلى بلده ذهبت تلك الآلام كلها وتلك الشدة كلها لم يبقى إلا النفع والعلم والأجر والذكريات الجميلة في تلك الأيام الرجل الذي كان في بداية الدعوة وهذا يوجد في آبائنا الذين قاموا على الدعوة في بداية أمرها وأسسوا هذا الخير يكونون قد عانوا معاناة شديدة ووجدوا مشقة كبيرة والأعوان قليل قد يكونوا ضربوا وشتموا وأهينوا وسجنوا وكانوا قلة غرباء فصبروا وتحملوا الآن لا يبقى لهم إلا الأجر والنفع واللذة والمتعة والذكريات الجميلة، وكل تلك الآلام ذهبت وانقضت. هكذا أيها الإخوة الكرام، الذي يجهد نفسه في طاعة الله وفي الإقبال على الله، الذي يقوم ليتوضأ قبل أذان الفجر فيصلي ما كتب الله له، الذي يصلي الفجر في جماعة فيذكر الله ثم يقرأ القرآن ثم يصلي ما يسر الله له بعد شروق الشمس، الذي يجاهد نفسه على النوافل ويجاهد نفسه على الخير ويجاهد نفسه على المجيء من مكان بعيد في المطر أو في الشمس أو في الحر من أجل سماع الخير، كل هذا التعب يذهب، ولن يبقى لك في ذلك اليوم إلا الأجور العظيمة التي تضيء لك الطريق، حسنة واحدة قد تكون هي الفيصل بينك وبين النار، فتغلب عليك حسنة واحدة فتدخل إلى جنات الخلد. أسأل الله بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يثقل موازيننا وأن يصبرنا على طاعته، إنه ولي ذلك القادر عليه، والحمد لله رب العالمين. ولنا عود بإذن الله بعد صلاة العصر، جزاكم الله خيرا. Kisah yang kita sebutkan tadi itu bukanlah sebuah khayalan tentang seorang yang merasakan berbagai macam kesulitan dalam kehidupan dunia, lalu kemudian di akhirat dia dimasukkan sekali saja dalam waktu sekejap di dalam surga yang menyebabkan dia melupakan berbagai macam kesulitan dan kesengsaraan itu. Itu bukanlah sebuah khayalan, namun itu adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang datang dari sebuah lisan yang tidaklah mengucapkan sesuatu dari hawa nafsu, namun apa yang beliau sampaikan merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam riwayat Imam Muslim dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dua jenis manusia. Jenis yang pertama yang telah kita terangkan sebelumnya, dan jenis yang kedua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang seseorang yang dia merasakan berbagai macam kenikmatan dalam kehidupan dunia, merasakan kelezatannya. Dia adalah manusia yang paling nikmat. Dia mengikuti hawa nafsunya, syahwatnya. Namun dia termasuk penghuni neraka. Di akhirat kelak dia dihadapkan, lalu kemudian dicelupkan sekali celupan ke dalam neraka. Lalu kemudian setelah itu ia ditanya, apakah engkau pernah merasakan sebuah kenikmatan? Apakah engkau pernah merasakan sebuah kesenangan? Maka dia pun menjawab, demi Allah, aku tidak pernah merasakan sebuah kenikmatan sedikit pun. Dia hanya dicelupkan dengan sekali celupan ke dalam neraka, menyebabkan dia lupa dengan seluruh kelezatan-kelezatan hidup dunia dan seluruh hal-hal yang ketika dia melampiaskan syahwatnya melakukan hal-hal yang menyenangkan kehidupan dunianya, hilang begitu saja dengan dicelupkan sekali celupan ke dalam api neraka. Maka wahai seorang muslim, engkau dalam kehidupan dunia ini merasakan sesuatu yang sulit ketika engkau berjalan atau mengamalkan sesuatu. Kamu memanfaatkan waktu dari waktu-waktumu, engkau merasakan kesulitan. Ketika engkau berjalan di atas agama Allah, engkau berusaha untuk istiqamah di atasnya, lalu kemudian engkau merasakan hal-hal yang menyulitkan dalam keistiqamahan itu, maka ketahuilah itu semua akan hilang, itu semua akan sirna, dan tidak ada lagi yang tinggal kecuali pahala yang melimpah dan kelezatan yang Allah Subhanahu wa taala siapkan. Halnya seperti seorang penuntut ilmu. Dia beberapa tahun yang lalu menuntut ilmu, dia meninggalkan keluarganya dan dia meninggalkan anak-anaknya untuk mendatangi sebuah negeri untuk menuntut ilmu, dan dia merasakan kesulitan. Dia rasakan berbagai macam hal-hal yang menghalangi dia, namun dia terus berjihad, berupaya untuk meraih ilmu tersebut. Lalu kemudian di kemudian hari, dia telah meraihnya, dia telah menuai hasilnya, telah hilang rasa sakit yang dia rasakan. Maka tidak ada lagi yang tinggal kecuali manfaat dari ilmu tersebut, ilmu yang banyak dan pengalaman atau nostalgia pada saat dia menuntut ilmu begitu indah di hari-hari tersebut. Maka demikian pula seorang di awal-awal ketika dia berdakwah, maka dia merasakan berbagai macam hal-hal yang menyulitkan di awal-awal dakwahnya. Banyak pertentangan, banyak hal-hal yang menghalangi dia untuk berdakwah. Namun dia bersabar, sementara para penolong dakwah itu sedikit. Tidak jarang mereka dihina, dihinakan, bahkan di antara mereka ada yang dicerca, dan bahkan di antara mereka ada yang dipenjara. Lalu kemudian setelah itu mereka bersabar dan bersabar, dan tidak lama kemudian mereka pun merasakan hasilnya. Mereka meraih pahala yang besar dan manfaat, dan terlihat dari athar dakwah tersebut di tengah-tengah manusia. Maka semua apa yang dia rasakan dalam kehidupan dunia, dari berbagai kesulitan, dari berbagai hal-hal yang menyakitkan, itu semua akan hilang. Maka demikian pula seorang tatkala dia berjihad bersungguh-sungguh di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dia bangun sebelum tiba waktu subuh, lalu dia berdiri mengerjakan salat, lalu kemudian dia menunggu salat, ataukah dia salat subuh secara berjamaah, lalu setelah itu dia membaca Al-Qur'anul Karim, lalu dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian dia melanjutkannya dengan mengerjakan salat sunnah, atau dia bersungguh-sungguh untuk mengerjakan ketaatan, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana suatu saat nanti dia akan merasakan hilangnya seluruh hal-hal yang menyulitkan tersebut, sehingga tidak tinggal pada dirinya kecuali pahala yang besar dan kenikmatan yang menanti, yang telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi satu kebaikan yang kamu lakukan, ternyata kebaikan tersebut menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala yang akan menyelamatkan kamu dari siksaannya dan memberikan pada kamu berbagai macam kenikmatannya. Maka saya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Azza wa Jal memberatkan timbangan-timbangan amal-amal saleh kita dan menjauhkan kita dari siksaannya, dan memberikan kepada kita kenikmatan yang besar dari berbagai macam kenikmatan dan kelezatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillahi rabbil alamin, dan insyaallah taala kita melanjutkannya setelah asar. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran.